Jure saking negari ngelisan pura ngelor seluruh cilondro pindo silo brakiti silo haring watu brakiti semut cilondro kaya semur mawan ondun watu nalit dir tau nengen hati ono kanite turong gono kanite dipang gono kanite kereto kancono soni siri joli jempono tandu datan keri hati nengno genti okang kawus genti okang malilono mati ada ngelon alun menikoto warna niti tianik merabu bolja warna dipang gulo seputih aran kia yudho kedri itu perang keti terampil nanti itu kacah bautnya yang pas layan iling-iling di dihal ning ratu dan paisi komplit kaya pengantin anyar katitik telali kabrong sang kertas jenia bang ijo biru semuanya wungu yang ngaduk kaya tijo yang malang kaya wangkoro yang malang kong kaya gulung gading kabrong sang kertas jenia pinar adu bir lampain gajah gading kasuruting diwangkoro biar-biar kaya tilat kelawan radit ing jonggo kakalungan gentos midak sisih ingkang dinamel saking jenian kawan likur karat saben sak gento dilaras dewi lamun to gajal makum kemrompyong swarane gento lamun to cinandro pindo gongso klenengan katuting barat ngerangin swarane lahing krono to wau katingal samo samapto Prabu Baladewa semedyaning kaya garaya nitih dipanggolo si putih ngerti marang panggung taing Prabu Baladewa dinawe kanang cemedi kumlawe punan terali andip perang ngedep pesteri yang Prabu Baladewa merapat kaya angin lampai Wang sama pecah candut gemerkut manjeng Samudra toya drang wirakanya kala banyu sumaput lentes Wang Meleke nganggani rasu mingep nampeki mikek jangga kang warih katonaga kumambang Kenya sawu kirana ngakak galak kumelap Sampun bodoh sedaya para raja amung kantun sajuga ingkang tasih berkakah wonten alun-alun Menika to warani penenggak Pandhawa satriya munggul pamenang Raden Bratasena. Wiwit timur tekaning diwasa datang kraso nitih sekathah ing titian. Nitih jaran pedhot kula laning jaran nitih kripta semplok baing kripta karmane lamung lumumpat. Sampun sampat agemaning Sang Bratasena apa to sandangane. Mangagem pupuk Mas Rinika jarate ngasem. Pupuk pinangka prantanda denyengi sepangawikan marang Hyang Bayu. Rinika jarate ngasem, Orkudara budine ngrawit pindha jarate ngasem. Sumping budak sinumpet mengku kawruh panunggaling Hyang Hadipati. Nanging sinasapan pinter api bali lubinasake Jayalaga jembar budine nglangut pindha jalanide. Anteng-anteng panunggul mani ing warih Bratasena padhang paningale datang kasumaran marang sawiji-wiji. Mangagem sangsangan naga bandha ula gedhe tegesi karo saning sena kaya kruraning Hyang Nagaraja lamun ta bandha yudha ora watak kalah kalah yen wis mekaning lampus kelat baurineka bali bar manggis binelah tekan kendhakane kusuma dilaga terus njaba lawan jerone binasake Balaksana datang karso angun cati sabda ingkang wis kewedhar mangagem gelang candra kirana candra rupa kirana wulan Gondo wakstrat wajah kawresino sumorot pindu wulan purnomo sidi. Mangagem kampuh puleng bang pintu lukang awar wabang hireng kuning putih hijau moyo-moyo. Pinongko perlantaning ponson dianing mayaning kanepsun limang perkawis. Ingkang abang marang kaprawiran ingkang ireng marang kasantosan ingkang kuning marang kabiran ingkang putih marang kasucen ingkang hijau marang kawicaksanan. Lolimo bareng kanggone binasaki kusumo yudo datang kewaran marang kridaning budi. Paning secinde bara bilah numpang wentis kekarone Bratasena bisa mbedakake laksitaning brata lair kelawan batin bareng angkate sahari ratri datang ngendhak mangagem porong dapur nagaraja pinangka kekancing pranyata Sang Arya Sena wis memet momot marang selekering jagat amang sama mepecah sanjut merebut manjing Samudra toya trawira kanyol kowo kanyu semaput kentis Mokke nganggani rasu mingep nampeki Mikot jongko kawari katon noko kumambang Sinyo sawu kirana Ngakak kak kumelap Auto Raden Bratasena mampah Kairing pono kawani barat pitung perkawis ono pilahane dhewe-dhewe hanilada barek bisa ngobahake banyu kumpul rono batak bisa marolake pejuwing gunung raja gati barek bisa ngesolake witan sindung buwana barek rata sajagat warayang barek kang bisa ngrontoke gegodongan samirana barek kang marakake ngantuk ing mangke sampun ketingal sampat Sang Bratasena mata aji bandung bandawa sungka bener blabak pengantuk lantuk Tancut tali wondo Nistake marang tali bandange Brami bil perbawa katingal kairing marang bayu Jumangkah Sang Bratasena Katingal sukanan mancik serondol suku kairing mancik mojo songo Sak jangkan sak yujono dari Sang Bratasena Thank you. kalangan. Aklar bandamu tinlonder kekunang suram sarat titan padang ka soro lan pacari om kono om dasare mungso katiko so kung tinunod yung lahing kono to wau wis lulus lampahing Raden Bratasena persasat ngambah ukir sengkan-sengkan semedyaning kaya narsa nuhuni parintahipun ingkang Raka Raden Narayana pasang grogol wonten samadyaning wana Winangsraya lampahing para prajurit cita ndrepindha werdi anggo sasra werdi lintah anggo banyu sasra sewu pindha lintah ewon bareng makku melap kono madyaning boyok ketepuking jalan belum mampah kerap anak hati kabarung pangri ingku dopeng perting di panggo kapiar sopindo warso kintaki warso dan kintaki muna pejahat dan muna jadi kejawan ku muna saksebawan nadian tot sarup koro paran diri datan lali marang golongan ikiwi dewi ingka ngabang kumpul podo dito jilan terpindo giri pawoko giri gunung pawoko geni iya ya wukir kawalakar Ingkang kirang kembang samya kresna cita ndrepindha gagak amangsa bangke kuning kumpul padha jene kaya pedhang raraton. Putih kembang sami sita gantane kaya kuntul mlebu sarawa ingkang ijo kembang sami wilis cita ndrepindha bethet sewandhe mangsan. Untaping ora dia dumugi jawiring rangkah lerem sawetawis sakderengipun mlebet ana madyaning Winangsraya. Sinegek ingkang ngandhut lampah genti ya kawuwusa. Ing mangke datang kaya kang ana madyaning nagari ing swala bumi linggih sanata Prabu Setyasa. Parang pinerak lenggah gadhep dhateng warangkaning praja. Eling-eling malendra ingkang nembe anandhang kasmaran datan muka lamun te bebondhetan nggih nyutu minta. Indriya mangu mangu mangkung kanduan rimang ingkang aran nagoring swala bumi nagara gedhe bari padhang jagate dhuwur kuku sadah kuncaran tetur kasusuring manca praja nalika samono ingkang parang pinarak romadyaning pandhapi agung lah menika warnane sang nandindra muda pekik warnane ajeg juluk sang nata Prabu Setyasa. Kemarin resti mahabara pilih tanding bobotnya aprang dasar ratu berbondo berbandu berbondo kadunya ning sang noto persasat kesugianis paron jagat berbandu kata wadio boleng kang samnyo dumundung lemadian ning karato ning swala bumi nalika bangkit parang sama topi narak lengganing matianing pendapi kehadap warangkaning projurek lunapadeh kumboro nanggo sawat nawes tanggung nandiko mengkono anya kata mungkin lengganing sangopatih arso kakanti wawan pangandikan Oh, Duh sutyaning sun Gusti. Lasodasi kaswase ong margiyuh loro asmoro teng lukito om sinawung langen kusumo Kang Patih Kumbara nanggo. Kawula nom nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh sinuwun. Amici dhateng abdi paduka ing kepatosan pun Patih Kumbara nanggo. Marma Kakang Patih ading sumawi cedhak kaya tak raketake Kakang. Marada basawangen. Kahananku iki kepiye Kakang Patih? Kawula nom nuwun inggih menawi sinuwun andhang dhumateng Ponapatih kagawan aning ali dhateng paduka ingkang sinuwun. Saking pemanggih kula mboten wonten ewah-ewahan menapa-menapa. Kakang Patih, kowe swita marang aku iku wis entuk pirang taun? Waduh, sinuwun. Wiwit paduka dereng jumeneng nata kula menika sampun swita negaring swala bumi. Ngantos paduka jebulan noto hingga seberiki kula taksih ngabiyantara paduka ingkang sinuwun. Lah kenang apa Kakang Patih? Teko si Kakang datan bisa ambedakake marang kahanan ingsun lamun tawis sawetara anggon muswita marang panjenengan ingsun. Kawula nuwun kepareng paduka dosa pundi? Kakang Patih, Kakang Patih Kumbara nanggo. Semurupa Kakang Patih temene dina iki jenenge ingsun nembe nandhang Kunjana Papa. Sunjana iku edan papa iku lara. Paduka ingkang sinipun kasemaran kalian wanita pundi? Kakang Patih. Ora ana ingkang cumantelan ing sawanganing nanik, mung kajaba wanita ing lisan pura ingkang asesilih Dewi Warsini ingkang andadekake carming panggalih ingsun. Kawula nun nuwun inggih. Mara coba Kakang Patih. Anggonku dadi ratu iki cacaten kurang apa? Pamanggih kula mboten wonten cacatipun. Mboten wonten ratu ingkang bagus warninipun kados paduka ingkang sinuwun. Mboten wonten alendra ingkang sekti mandra guna kados paduka ingkang sinuwun. Mboten wonten ratu ingkang berbudi kados paduka ingkang sinuwun, mboten wonten. Nalindri ingkang kesugihanipun ngungkuli paduka ingkang sinuwun. Sampun to lamak manungsa blorong kemawon ngrenteni dhateng sinuwun. Semono iku mau ora ndadekake panujuning panggalih ingsun Kakang Patih. Bondo kaya ora bakal bisa marmaki penggalih. Dhuwuring pangkat, luhuring derajat ora bisa nyenengake ati. Lamun to jeneng ingsun durung bisa nggarwa lawan Dewi Warsini. Ya mung siji ku Kakang Patih cacatku. Ya ki aku durung nambetake sing oleh ngakrama. Mongko akeh wanita kang padha ngunggah-unggahi jeneng ingsun. Miling-miling aja jangkung kaya Sundari anggone ingsun milih marang wanita ewa dene ora ana ingkang ndadekake carming penggalih amung kajaba siji Dewi Warsini iku mau. Mula Kakang Patih, Kakang Patih aku rabekno Kakang Patih. Ngai pancen mekaten kepareng paduka ingkang sinuwun mugi kepareng paring cundhaka dhateng Punapati mangke kula ingkang badhe nyewanaken dhateng nagari ing Nglesan Pura. Kakang Patih, kula nok-nok. Sumurupa angel lamun to bakal dibudidaya sebab Dewi Warsini kuwi wis ora ijen. Kalian sinten? Sak temene wis ana sing mengku. Sinten ingkang mengku? Ingkang mengku ya Nalendra Nglesan Pura dijuluk Prabu Setyajid ya Prabu Grasena kuwi mau. Pandak wani Punapati kula kinten Dewi Warsini menika putranipun Ratu Nglesan Pura. Dudu kuwi garwane Kakang. Walatal. Kacocakan untal kecebrong kaya ayat bebasan utung itung lintang. Tangih kelampahanipun awit menika sampun wonten ingkang mengku mulai ngantos paduka lajengaken sami kalian. Nggak ngogak-ogak tunggak ingkang sampun bakoh hambe butek tirta ingkang sampun wening. Ngrusak pagerayu ngroyak terus ingkang sampun ijem. Kakang Patih, kula nok-nok. Ya kaya ngene iki rekasane wong lara asmara. Larane ngraga kena di upakara kena ditambani. Ning yen wis laraning jiwa saya maneh kepanduk ing kasmaran. Kakang Patih, apa wae ora bisa nambani? Kajaba yen sing digandrungi kuwi teko kene. Mula Kakang nadyanto aku iki ketoke waras ning setemene loro. Mula nok-nok nuwun inggih. Mula Kakang Patih usredana nolanaku kanthi boyongen Dewi Warsini. Menawi katen kula nyuwun pamit pejah. Loh. Kok malah kuwi sing tak aturake. Menawi kelampahan kula kadhet ingkang sinuwun lumampah dhateng Nglesan Pura. Nembe kemawon matur kula kinten kula dipun legandhang kala nalindring Nglesan Pura Prabu Setyajid. Hayang kowe mati njur patihku sapa kakan? Lajeng kados sepundi ingkang saged minangkani sinuwun. Ing mongko kula piyambak menika ing yajrih lamun ton nerak pacakan raja ngangger angerbat ngewat garwaning asanes. Kakang Patih, kula nok-nok. Sawijining laku bisane kelakon aku dhawuh lawan Dewi Warsini kudu dicidra wae Dewi Warsini. Kajai menawi melampah dhuspa kula kinten kathah kelampahanipun saged mboten kadenangan dening para wadya ing kraton Nglesan Pura. Kakang Patih, kula nok-nok. Mara coba saiki mara enggal. Timbalono kelangenan ingsun wujud sardularan singon jalmo. Lesar pateng sun temilingan ngulati. Bos kita met temindah kang warni. Bos kita met temindah kang warni mitering tamanan non kang sekar warasi. kula niki botol ing parmadal paswan badhe amici dhateng abdi klangenan patih ingkang sinten. Mangarang sang wayah kumius amor wayanto belon nak nak nak nan wonten timbalan niki ngadhawuh sinuwun andi bali abdi paduka kula pun singa mulang jaya sira dadi klangenanku ora nate ndak wetokake saka ing papan mula mentora ana wigati ingkang perlu. Lha nek nek nek nek nek nek. Kaluhuran dawuh pangandika paduka ingkang sinuwun kula kadhawan menapa? Menapa kaparentah ngrangsang inggil gayuh tebih nubruk perbotowo jamyur segoro wetan. Pancen iku kesaguan kang tak arep-arep. Lha nek nek nek nek. Sing mulang jaya. Nuwun wonten dawuh. Aku percaya marang kejulikanmu. Percaya marang kapinteranmu nadyan sira iku sipating sato nanging kepinteranmu ngungkuli menungso. Nenek, nok, nok, non. Kaprawiranmu ngungkuli perjurit. Kaluhuran dawuh pangandikanipun ingkang sinuwun. Hawit kang saka iku sing ngaljalmu diniki aku rabekno. Belatala. Bareng paduka kula kadawan mala karamekaken paduka ingkang sinuwun paduka kepingin badhe palakrama kaliyan putri pundi lo. Aku gandrung kasmaran marang wanita ing lisan pura ingkang sesilih Dewi Warsini. Dewi Warsini ya pancen mengkono ning setemene wis ana sing mengku garwa sinten Nalindra Lisanpur ada juluk Prabu Setyajid ya Prabu Ugrasena. Oh, menika pinanggih gampil. Menawi paduka sampun mitados dhateng kang abdi kula sagah mboyong Dewi Warsini wong ngersa paduka ingkang sinuwun. Ana dalah. Syukur mengayus kedhi jingurung. Singa mulang jaya, singa mulang jaya. Lamun kowe bisa mboyong Dewi Warsini tak paringi pangkat bupati lelengening praja. Latala. Kula dados bupati. Iya. Iya, iya. Kowe dadi bupati mbo mateni macan. Lan iki. Wis taken dawuh paduka ingkang sinuwun. Bareng kula nyuwun. Sangu. Sangu apa? Mas Picis Raja Brana tak cawisake mboten kula nyuwun sangu tigan mboten kata-kata cacahipun tiga kemawon. Lho lah kok mung mayar temen, mung telu, telu ngeji. Tigang senik. Kanggo apa? Mbok menawi kula luwe wonten margi pekareman kula yen namung tigan menika. Oh mengono. Lono non, sak durunge mangkat warkono dhisik. Mangono tigan sak katokmu. Ate, lono non. Mula tumuli jibuk netigan kanggo manganing si Sardula singon jalmoyo singon ulang jaya iki lonok lon lono ini irang senik tigang senik kemawon Gusti Patih haka tak wujuti. Saking marang patihku mboro nanggo mure enggak tumuli panganan menika pinangka pertanda menawi kula saged nelasaken tigang senik wangsul kula saged angsal damel nanging menawi kula mboten telas tigang senik kula nyuwun pamit pejah sampun dipun ajeng-ajeng wangsul kula lho mengkono kang dadi turung lho nok-nok maraja bengkal mangsanen. Mangkang guru sesumbar gumaluk tok kuntur gatok mokang jolone sampun mengo tutuing singa mulang jaya ambane sak lawanging guwa arsa mangsa tigan kang sumedya nongko pratondo lamun telah sedaya saged wangsul dateng negoro lamun totang telah sedaya tondo lamun to kaprajaya ono yang margo nalika mangke ya kauntal malang amung kantun sajugo ingkang tasih kantun. Mulang Jaya. Mulang nan. Wis entek ndok e. Mulang nan sampun telas. Mara triti nen Patih, kula lulun iki. Lho, tase kanton setunggal. Hei! Koro kingken nirmangus wakang layon on denyo ilang memanusia watanon niro layung kumbel kucem parah nyomaratane tu supin nampi aturing patih kumbara nanggo lamun to tigan tasih setunggal. Gumebruk aneng bantol ya kaya gunung rebah. Najan tamu sipat sato parandene pangreitane tan perbeda menungso. Katingal nangis kelayung-layung. Brebel wijiling waspa kaya jawah riwis. Ana lesi nganti mlabar ning pasewakan. Nalika mangke telenging batos namung raos baya apa kang bakal kesandhang. Wijiling atur sang singa mulang jaya. Ulatalah sinut. Jimat pepunden kula paduka sesembahan kula. Mboten nyono, mboten legiwa. Menawi tigan tasih setunggal ingkang kantun. Ados pundi sinuwun? Menapa calonipun kula badhe pisah kalian paduka ingkang sinuwun? Singa Mulang Jaya, orang ngono kok banget-banget nggon mung ngrasa. Apa kowe macan wae nggih gulang yang kawruh kebatinan? Yang ngatasi kowe mung endhog. Keri sawi jiwae kok keloro-loro. Wah. Cacati kok kelanganane sinuwun upama dudu ngono tak goleke dhuwit rak gelis. Macan kok bisa nangis. Nganggo patep. Surem-surem diwangkara kingkin kok mung kanggo nangis sak macan. Atas pundi sinuwun, sinuwun. Wah, geling-geling macan ning ratu. Metu wae nganggo gambir sawit. Gending rangin apik-apik iki mak dilosor macan. Nyun. Kula nyun pamit pejah. Singa Mulang Jaya. Aja banget karantan atimu. Yen kowe mutusake marang rasamu kuwi padha karo kowe ora percaya marang Gusti yang Maha Nasa. Ora ngerti lamun to timita ana ngarep padha kuwi ana ingkang nitahake ana kang nguripake. Are kang sapa iku aja kendho barisamu, Singa Mulang Jaya. Tumuli mangkat to tak suri pengestuku bakal bisa rahayu. Anggen lumaku ngupaya marang pundutan ingsun. Tandang grodho. Sang singa mulang jaya mapan mungging swandana miyat katingal sekar katoning negeri lesan pura ya jemampah hambeknya kaya mapak mati yang ranang gono ingkang jineteng kalbu Wiswanto karya ing areng kula nyuwun pamit sinuwun yaya nyangoni Basuki Raden Patih ana apa kula nyuwun adus lho njaluk adus kula nok-non adus crita wening mboten kula aturi nyiram toya degan wah dadak menek. Ya tak wujudi kula bibarep padika jamasih ingkang nyuwun pamit lumampah dhateng lisan kula.